بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب وقل هو الله أحد شيء واحد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan qul huwallahu ahad, ini adalah sesuatu yang sama maknanya menurut orang-orang Asy'ariyah. Telah berlalu dalam pertemuan sebelumnya bahwa kalamullah menurut orang-orang Asy'ariyah adalah satu makna yang melekat di dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha nihayatul dalali وأخبثوا من كلام المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق. Dan ini adalah puncak kesesatan, dan ini lebih buruk daripada ucapan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Wa ya'ulu kalamul asya'irati ila anna kalamallahi makhlukun. Dan ucapan orang-orang asya'irah kembali kepada keyakinan bahwa kalamullah makhluk. Inna allaha awha ma'nahu, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan makna kalamullah, mewahyukan maknanya saja. Al-ma'na hadha imma fahimahu Jibrilu wa ballagahu li Muhammadin alaihi salatu wassalamu yafhamuhu fahman faqat. Makna ini yang Allah wahyukan bisa jadi Jibril memahaminya dan menyampaikan makna tersebut kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semata-mata Jibril memahaminya, yakni yushabbihunallaha bil akhrasi alladhi la yatakallamu, yaitu mereka orang-orang Asy'ariyah menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan orang yang bisu, yang tidak berbicara. Wa ya'ti Jibrilu wa yafhamu 'anillahi ma yuridu, dan datanglah Jibril, dan Jibril memahami dari Allah Ta'ala apa yang Allah kehendaki. Wa yuballighuhu li Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan Jibril menyampaikan apa yang ia fahami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au nafsuhu Muhammadun alaihi salatu wassalamu fahima minallahi ma yuridu. Atau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sendiri yang memahami dari Allah Azza wa Jalla apa yang Allah kehendaki. Wa takallama anhu, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengucapkan apa yang beliau fahami dari Allah Azza wa Jalla. Ya'ni syabbahuhu bil akhrasi, yaitu mereka orang-orang Asy'ariyah menyerupakan Allah Ta'ala dengan orang yang bisu. Yafirruna min tashbihihi wal'iyadhu billahi walaysa hunaka tashbihun wa innama kama yaz'umuna. Mereka orang-orang Asy'ariyah lari dari menyerupakan Allah Azza wa Jalla wal'iyadhu billah, padahal tidak ada di sana penyerupaan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Hanya saja itu sebagaimana yang mereka sangka. Yafirruna an an yushabbihuhu bil makhluqina. Mereka orang-orang Asy'ariyah lari dari menyerupakan Allah dengan para makhluk menurut sangkaan mereka. Li'anna al-kalama yastalzimu jisman wa yastalzimu lisanan wa syafataini wa hanjaratan wa takhruju minhu al-hurufu ila akhiril kalamil farighi. Karena menurut mereka ucapan berkonsekuensi adanya tubuh dan berkonsekuensi adanya lisan, dua bibir, kerongkongan, dan keluar darinya huruf-huruf dan seterusnya dari omong kosong yang mereka ucapkan. Fayushabbihunahu bi akhassil makhluqati. Maka mereka orang-orang Asy'ariyah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk yang paling rendah. Man akmalu al-akhrasu awil mutakallimu. Siapa yang lebih sempurna, yang bisu atau yang bisa berbicara? Al-mutakallimu akmalu, yang bisa berbicara tentunya lebih sempurna. Walihada lamma aballahu al-ijla qala afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Karena inilah tatkala Allah Azza wa Jalla mencela patung anak sapi yang diibadahi oleh Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya patung anak sapi tersebut tidak bisa membalas ucapan mereka? Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya patung sapi tersebut, patung anak sapi tersebut tidak bisa berbicara kepada mereka dan tidak bisa menunjukkan jalan kepada mereka? Ya'ni aba hadzal ijla bi annahu la yatakallamu wa la yarji'u ilaihim qawlan. Yaitu Allah Azza wa Jalla mencela patung anak sapi ini dengan bahwa ia tidak bisa berbicara dan tidak bisa membalas ucapan mereka Bani Israel. Kama fi surati Taha wa fi suratil A'rafi. Sebagaimana di dalam surat Taha dan surat Al-A'raf. Faja'ala min 'uyubi hadzal ma'budi annahu la yatakallamu. Maka Allah Ta'ala menjadikan di antara aib-aib patung anak sapi yang diibadahi ini adalah bahwa ia tidak bisa berbicara. Fadalla ala anna adamal kalami naqsun. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak bisa berbicara merupakan kekurangan. Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku, mengapa engkau mengibadahi sesembahan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikitpun? Adamus sam'i wa adamul basari naqsun. Ini menunjukkan bahwa tidak mendengar dan tidak melihat merupakan kekurangan. Wala yughni anka syai'a, dan tidak memberikan manfaat kepadamu sedikitpun. Al-ajzu, yaitu kelemahan. Fahadihi sifatu naqsin. Maka ini merupakan sifat-sifat kekurangan. Kaifa tasifuna Allah wa taquluna inna Allah la yatakallamu. Bagaimana mungkin kalian menyifati Allah Azza wa Jalla dan mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak bisa berbicara? Al-hajaru ma yatakallamu wasyajaru ma yatakallamu wal hayawanatu ma tatakallamu fayushabbihunallaha bi ahattil asyai. Batu tidak berbicara, pohon tidak berbicara, dan hewan-hewan pun tidak berbicara. Berarti mereka menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan perkara-perkara yang paling rendah. Bal yushabbihunahu bi ahatti min hadhil makhluqatid dani'ati. Bahkan mereka menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan yang paling rendah dari para makhluk yang rendah ini. Fayushabbihunahu bil mustahilati. Maka mereka menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan perkara-perkara yang mustahil. Ta'alallahu an dhalika 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah darinya dengan ketinggian yang besar. Idzan al-kalamu wal-'uluw wal-'ilmu wal-qudratu was-sam'u wal-basaru sifatu kamalin taliqu bijalalillahi azza wa jalla. Kalau begitu, ucapan, ketinggian, ilmu, kemampuan, pendengaran dan penglihatan merupakan sifat-sifat kesempurnaan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Wahiya fil makhluqina kamalun, lakin kamalun nisbiyun. Sifat-sifat tersebut pada para makhluk juga merupakan kesempurnaan, akan tetapi kesempurnaan yang bersifat relatif. Ala qadri ma yaliqu bihim, dengan kadar yang layak bagi mereka para makhluk. Ma'a jahlihim wa da'fihim wa ajzihim wa iftiqarihim, bersamaan dengan kebodohan mereka para makhluk, kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka, dan butuhnya mereka kepada Allah Azza wa Jal. Wa kamalullahi fil kalami wal qudrati was sam'i wal basari ala hasabi ma yaliqu bidhatihi wa jalalihi وعظمته ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. Dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla di dalam ucapannya, kemampuannya, pendengarannya dan penglihatannya sesuai dengan yang layak dengan zatnya, keagungan kemuliaannya dan keagungannya, dan tidak ada keserupaan antara sifat-sifat Sang Maha Pencipta dengan sifat-sifat para makhluk. La fil kalami wala fis sam'i wala fil basari wala fil istiwa'i wala fil maji'i wala fil ridha'i wala fil ghadabi wala fil mahabbati. tidak di dalam ucapan, pendengaran, penglihatan, istiwa, kedatangan, ridha, marah maupun kecintaan. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai'u wa huwas sami'ul basir. Ala hadzal asasi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla maha mendengar lagi maha melihat. Di atas fondasi ini, yaitu penetapan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, di atas fondasi bahwa Allah Azza wa Jal tidak menyerupai para makhluk, demikian pula sebaliknya. Qauluhu yasma'u minallahi al-kalama bisawtin. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bahwa Nabi Musa alaihissalam mendengar dari Allah Azza wa Jalla ucapan dengan suara. Yaruddu 'ala al-asha'irati alladhina yaquluna inna Allaha yatakallamu bighairi sautin wala harfin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala membantah orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Kaifa yusma'ul kalamu wa huwa la yatakallamu bi sautin wala harfin. Bagaimana bisa didengar ucapan Allah Ta'ala sedangkan Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf? Kaifa sami'ahul malaikatu. Bagaimana bisa para malaikat mendengar ucapan Allah? Wa kaifa yasma'uhu Muhammadun. Dan bagaimana bisa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendengar ucapan Allah tersebut? Wa kaifa yasma'uhu Jibril. Dan bagaimana bisa malaikat Jibril mendengar ucapan Allah tersebut apabila tanpa suara, tanpa huruf? Kaifa hadha. Bagaimana ini? Idza kana ma yasma'u. Idza kana ma yusma'u ma huwa kalamun. Apabila tidak bisa didengar, maka itu bukanlah ucapan. Yaqulu faman qala bighairi hadza faqad kafara billahi al-'azim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa mengucapkan selain ucapan ini, maka sungguh ia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Laqad kaffara as-salafu man yaqulu innal qur'ana makhluqun wa man yunkiru annallaha yatakallamu. Sungguh salaf mengkafirkan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, dan mengkafirkan orang yang mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala berbicara. Walihada kama warada fi qissati qatlil qatril ja'di bin dirhamin lamma qatalahu Khalid bin Abdullah al-Qusari al-Qasri. Karena inilah sebagaimana datang di dalam kisah dibunuhnya Al-Ja'ad bin Dirham tatkala Khalid bin Abdullah Al-Qasri membunuhnya. Qala Khalid bin Abdullah Al-Qasri mengatakan, ayyuhan nasu dahu taqabbalallahu duhayakum fa inni mudahin bil Ja'ad bin Dirham li'annahu yaqulu innallaha lam yattakhidh ibrahima khalilan, ya'ni ankara al-mahabbata wa lam yukallim Musa takliman. Khalid bin Abdullah Al-Qasri dan tatkala itu beliau adalah salah seorang dari kalangan pemerintah. Ia berkata, wahai manusia, sembelihlah sembelihan-sembelihan kalian. Semoga Allah menerima sembelihan-sembelihan kalian. Karena sungguh aku akan menyembelih Al-Ja'ad bin Dirham. Karena ia mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, yaitu Al-Ja'ad bin Dirham mengingkari sifat cinta bagi Allah Ta'ala. Dan ia mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak berbicara kepada Musa, ya'ni annahu ankara an yakuna Allahu kallama Musa takliman, yaitu Al-Ja'ad bin Dirham mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar berbicara kepada Musa. Thumma zabahahu, kemudian Khalid bin Abdullah Al-Qasri menyembelih Al-Ja'ad bin Dirham. Li'annahu ankara hataini sifataini, karena Al-Ja'ad bin Dirham mengingkari dua sifat ini. Ankara sifat al-mahabbati wa ankara sifat al-kalami. Al-Ja'ad bin Dirham mengingkari sifat cinta bagi Allah dan mengingkari sifat ucapan bagi Allah Ta'ala. Fa'afta al-ulama'u biqatlihi li'annahu kafirun, maka para ulama memfatwakan untuk dibunuhnya Al-Ja'ad bin Dirham karena dia telah kafir. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.